gak ono gaene, tiwas bojo ayu gak bahagia. Pemane bojomu wis elek unting metetel jembah uris. Ngentutan wisan. Ora bahagia, nyenyek. Ora usah ton iki bebekku. Makanya kalau teori saya, bojo ayu yo wis pokoke bahagia. Nanti bang bojo elek orang bahagia. Banyak orang kepingin bahagia, tapi keliru cara. Akeh wong sing pengen uripe mulya, tapi salah cara. Banyak orang yang kepingin kebahagiaan hidup, tapi hatinya mati. Padahal untuk mendapatkan kebahagiaan itu, hati harus dihidupkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula sering matur ten pundi-pundi kadang tiyang sing keliru dipira bahagia niku nek duite akeh hartanya berlimpah padahal itu salah besar. Jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reok tiada senyuman dan canda tawa. Sampeyan kira wong sing duitnya angkeh miliarder ya, miliaran duitnya itu terus mesti bahagia. Oke, mungkin dia ini duit miliaran, tapi ini ngomongnya gak kira ada duit tumpuan undung-undungan gak ada. Paling-paling yang ngomongnya tak tulisannya, RP 900 miliar. Kamu gak bisa atau apa gak tulisan Dewi ngomongnya. Wong soge mangan di restoran, burung karuan bisa nikmati loh bu. Dia bisa milih restoran yang paling mewah, menunya lengkap, segala macam menu makanan ada, mulai rawon setan, soto gendruwo, sate demit, sop jerangkong, kari sundel bolong, sapiliye wes. Tapi belum tentu bisa menikmati, kadang lagi entuk samploan dilek, ngemplok maneh durung sampai ngelek wes kedisian keselek. Soalnya toko mburi gurung ana wong dehem. Kaget wong sing dehem suarane persis wong sing diutani. Wong duwite akeh utange yo akeh. Kadang wong desa mlarat wis sak bathok iso ngoro. Arep lunga ning pasar, sepeda motor gak duwe. Goncengan karo bojone nganggo sepeda ontel. Kadang wis tuwa wedahe, neyeng kabeh. Pedale wis gak ana karek rujine tok. Iya. Nggih sing wedok luwu mune standar internasional. Perengkosan kerotek kriyat disalip pajiru malah ngerakut kok sing wedok jarno mas disalip ya wis mas rapopo paling sing nyalip kreditane urung lunas pak iya dek paling-paling ya urung lunas enggak boten sing wedok lemu. Awak dhewe ontel-ontel ora utangan. Awas lho dhek iki dalane rusak. Ben gak lukur kene cekelan pucuke sagel kene. Seguyon ketikian bahagia. Pokoke kula sering matur, "Es, Bu." Halo. Pokoke masalah donya kuwi sawang si. Nah, kono nyawang kene enak, kene nyawang kono enak. Wis ngoten niku. Jenengan nyawang kula enak, enak Pak Anwar. Jenom wis dadi kiai, rono-rono diundang ngaji, engko muleh. Bisa ngoni, ngono kuwi nek panitiane ora lali kok. Dateng yo kelalen barang. Tau lho Pak kula niku oleh amplop kuwandel kan omah tak bukake keliru pengumuman. Muka-muka kok kene kok gak keliru pengumuman. Keliru ya kok bacot di dielingno. Tapi nek kula ngarani ya enak sampean. Taman ngaji kare ngrungokno. Bisa karo lunggu, bisa karo sembojo, bisa karo ngemiki. Bisa karo kipas-kipas, bisa karo jawil-jawilan. Sing lanang bisa karo rokokan. Aku lho ndek kene rokokan, iki benthongi wong kok. Enak sampean. Sampean wong kutho ya, ngarani wong desa lak kepenak. Enak ngene iki wong desa, sembarang duwe gabah duwe dhewe, beras duwe dhewe. sayur-sayuran dhewe-dhewe kabeh gak ada tuku kari metik jare sampean wong kutong ini sembarang tuku kari sembarang regane yo larange dudu-dudu jare wong desa yo gak enak blas enapane yo bener kabeh wae dhewe apa pengunduh dhewe tapi sembarang iku saiki mbayari wongku kadang modale karo hasilnya ora imbang oleh wis panen regane murah gak enak seenak jadi pedagang ngono. Pedagang ini duit barang sapirang-pirang tekelane duit. Jadi pedagang enak apa nih barang sapirang-pirang gak milung duit ini barangnya Cino ini pulaan gak ketepaan kedunan regan ya bangkrut pula 1 juta sampai badi 7 juta enak pegawai negeri ngono. Pegawai negeri gue enak awak resik ya jadi wong kabeh-kabeh pak bu tanggal 6 mesti nompo gajian. Jadi bagian negeri enak apa nih tanggal 6 gajian kadang-kadang kok mari gajian yo Jerman duit dijejer ora uman tanggal 6 gajian tanggal tua yo totalan enak tukang syukur ngono soalnya duit iso ngomong kayak isi rai wong nah isi rai kapolsek diungkang kayak yang nurut dari tukang cukur enak apa nih bisa aku mendemik si Raih tok gak ketepaan ke silet gocer uangnya murang-muring podo-podo untuk bayaran Siti bisa aku mendemik si Raih seenak tukang pijet tukang pijet untuk duit bisa mek-mek awake wong roto sakujo bisa ngeledok sing geneng di mek-mek kabe tukang pijet jari mongso gak enak-enak apa nih bisa aku mek-mek tok gerayang-gerayang tok karo apa-apa nih bisa enak bidang karo dukun bayi orang berkata sih model-model ini sawang sih nawang makanya kalau sering ngatur belum tentu wong sugih luwih bahagia dimang sing melarat secara materi, secara harta kadang-kadang sing tumpahane mercy berbes mili, sing melarat numpak beca iso lincah-lincah sing sugih numpak pesawat utangnya bermiliat-miliat nah sing melarat nyurung geledekan iso cengengesan iya wong sugih turunnya hotel susah tengel-tengel nah sing melarat turunnya gerdu iso guyang-guyu sing sugih mangan sate tele-tele sing melarat mangan gereh iso mendeh-mendeh sing sugih omahe gedong kae kadang natine kobong nah sing melarat omahe sesek iso lekek-lekek sing bojone wayu kadang sirahe ngelu sing bojone welek iso termehek-mehek ngono kuwi kula kadang heran mungkin uang ini rata-rata kepengen tanahnya luas, tanahnya ombo terus nek tanahnya ombo katanya lapo ngomong tanah ombo karo tanah kiyot ya podo ya seje bantai wong karah ya seje nek duitnya akeh itu bisa mangan enak dan nek duitnya sidik gak bisa mangan enak oke lah sampean bakal departemen perbadokan mangan enak karo mangan gak enak lo sabiro kate titi sate jarimu enak, tempe jarimu gak enak. Lho wong sate karo tempe iku nek dipangan, bedane mau ning ilat karo ning tenggorokan. Sapiro suwene to, dilu pirang detik iku. Wong ning ilat karo ning tenggorokan. Tapi yang bos nek wong karang kene mangan enak dinggeng di tenggorokan 3 jam aku yo karo. Podho kok sing tanahe ombo karo tanahe ciut mati nggih sami kuburane nggih sak detik sak pengawe pres sak sedengi awan. Mosok cara mriki sing tanahe ombo-ombo iki lek mati didamelaken kuburan sak hektar. Hah? Lah nggih mangane nggih sami mawon. Tanah ciut mangane sendokan kanggo sendok to. Lah sing tanahe luas-luas ku lek mangan mosok gawe sekrop. Apa dilotek bego. Boten sami mawon. Halo Milo kabeh kepengin bahagia tapi kadang keliru cara karenanya kula panjenengan diparingi resep karo Kanjeng Nabi supaya pikantuk kebahagiaan hakiki karena puncaknya kebahagiaan itu adalah masuk surga dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah nek kebahagiaan donya niku kan kontemporer, understand? Apa itu kontemporer? Karo. Aja kok sampean wong aku sing ngomong ya karo. Ini bahasanya Al-Qur'an cuman laibun wa lahwun. Hanya permainan. Mata'un ghurur. Kenikmatan yang menipu. nikmat dunia ni gua bujuk koyok-koyok om bareng dirasakno lah mau enak permulaan itu diterus-terus no malah gak enak nek diterus-terus no jadi nyonyor iku nikmat dunia enak kaitan itu permulaan itu Allahumma sholli ala Muhammad jenengan koyok gak percaya enak emangan iku yo kaitan itu bu sak sendok rong sendok sak piring rong piring iku enak sampean terus no rong atus piring nyonyo enak ngombe yo kaitane tok sak gelas rong gelas sak mangkok rong mangkok nek sampean terusno 300 gelas enak mangan sate yo kaitane tok niku sak sunduk rong sunduk terusno po 300 sunduk enak kumpul bojo yo kaitane tok sak nyeng rong nyeng terusno po genep 3 jam sempal boyongmu pengalaman dan dia tahu nontonnya terima nyeng kelimpruk kenikmatan yang sejati kenikmatan yang hakiki ini ku tenang vera melebu suarga kepanggih kalih gusti mila saking menikah kula aturaken resep saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kula jenengan pikantuk kebahagiaan hakiki. Kanjeng Nabi dawuh. Bu. Aku iki direken ora? Agar kita benar-benar mendapatkan kebahagiaan sejati dunia akhirat. Man sarrafa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Lati maknane cara santri. Man utawi sapa wonge iku sarrafa. Lamun bisa nggoaken sapa man arbaan ing petang perkara. Dienggono ila arbain marang petang perkara liyane wajada mongko bisa nemu sapa man al jannata ing suwarga. Terjemah dalam bahasa Indonesia, barang siapa yang bisa menginggokkan oh iya aku megang ngono sampean yo gak meratekno membelokkan dan mengarahkan empat hal negatif menuju ke empat hal positif maka dia akan mendapatkan surga. Artinya pikantuk kebahagiaan hakiki iso nenggokno membelokkan empat perkara sing elek-elek menuju ke empat perkara sing apik-apik pasti dia akan mendapatkan surga dalam artian bahagiane donya akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa saja itu empat perkara negatif yang harus kita tinggalkan dan kita menuju ke empat perkara yang positif. Satu, an-nauma ilal qabri, nenggokno turu marang kuburan. Apa artinya membelokkan tidur ke alam kubur, membelokkan tidur menuju ke alam kubur? Artinya apa? Jemaah rahimakumullah, turu itu lambangnya wong istirahat. Turu itu simbole wong enak-enakan. Wong lek wis turu gak mikir apa-apa. Nggih napa mboten? Utang barang ya lali. Makanya sama nek utangnya akeh kok sumpek gawian turu, nggih. Gue tangi mikir mana menungso ini duwe watek kepingin enak-enakan menungso ini duwe watek kepingin istirahat kepingin enak karepe iku lumoh lara karepe iku lumoh soro watek iku ngantek kepingin dadi pegawai negeri karepe esuk lek wis tuwa gak atek kerja istirahat pari nompo lah ngoten sih

meskipun anake wong kafir kok mati durung balek tetep mlebu swarga. Kan Islam tidak mengenal dosa warisan. Enggak ada dosa warisan dalam Islam. Nanti kalau ada dosa warisan, wah gawat. Anake tukang cukur botak kabeh sirahe. Anake juragan iwak engko mripate plolong kabeh. Enggak ada. Meskipun anaknya orang kafir, kalau mati belum balik masuk surga. Tapi yo sik ciliae, soalnya gak duwe amal. Lah nek sampean-sampean tergantung amale. Sing amale akeh kebagusane, sok kenikmatan yang didapat di surga yo akeh. Tapi nek amal bagus mesti di kenikmatan yang didapat di surga yo titik. Mulane benjing teng gene swarga niku akeh wong getun. Sing ahli ibadah ae lo getun. Rumangsa kurang akeh amale. Apa maneh sing ahli maksiat? Senengane kope, togelan, adu pete, ya wis sebelah kene. Halo, Bro. Kawutan meneh sampean. Sing ahli ibadah lo getun, lapo biyen aku amal kok gak tak akehi. Ngono, apa maneh sing ahli maksiat? Jadi wong sing loman-loman ning meneh nang swarga ya gedon. Wis loman iki lho gedon. Apa maneh sing medit-medit kaya wong karah. Lah gak gedon ya apa sih? Sedekah 1000 rupiah gawe perjuangan. Nah iku dadi 700.000. 1000 rupiah dadi 700.000. Lah nek 10.000 dadi piro? 7 juta. Kuwetono nang swarga wong loman-loman. Malaikat iki kok ana duit akeh 7 juta iki duite sapa malaikat? Duitmu Kang. Nggo. Kapan malaikat? Niko. Ana pengajian awakmu nyumbang 10.000 iki kok. Nggo saniki dadi 7 juta malaikat. Oh, nduk kene iki mekar Kang. Mekar 10.000 dadi 7 juta. Malaikat ngerti yang ngono biyen tak akehi aku lagi nyumbang pengajian. Jare malaikat tuh dapuramu. Ini dikari 10.000 yang meruntus kan. Kewetan mana ini. Halo. Dawe Kanjeng Nabi. Ono ambean siji gak dinggo ibadah. Iku ae wis getun. Satu kali desahan nafas yang tidak diisi dengan ibadah itu sudah menyesal besok di akhirat. Padahal ambroan kula sampean sing gak terisi ibadah niku piro ae. Kira-kira sama nurit niku ambane akeh ndi digawe ibadah karo digawe maksiat. Ya alhamdulillah kok yo do ngaku. Satu desahan nafas gak diisi ibadah. Iku e getun. Padahal ambane luwarange amit-amit nggih Bu nggih. Ambaan karo duit larang pundi? Saman milih ndi to? Ambaane lancar duwite seret karo duwite lancar ambaane seret milih ndi? Oh, duit lancar ambaan lancar. Ya, iku gak milih ya, blok. Patut dibuju iya. Ambaan kula sampean sing gak diisi badai lho sak pira akeh. Subhanallah. Ambaan siji lho gak nggo ibadah wis gedon menyesal. Padahal kula sampean sehari semalam ambaane ping pira ae. Yang kita isi ibadah berapa persen? Sampean nate ngitungi ambaan. Mboten, nek mboten nate kula sudune. Sak jam niku sampean ambaan ping pinten? Mboten nate ngitung. Enten dawuh. Laili wa nahar 24 sa'ah wal insan mutalabbisun fi kulli sa'atin min 180 nafasan. Ngertos mboten? Kapan tau ngerti sampean? Sehari semalam itu 24 jam. Setiap 1 jam manusia itu butuh nafas 180 kali. Kurang yo ora akeh, luwih yo enggak akeh. Oke 180. Rata-rata dalam 1 jam menungso butuh nafas 180 kali. Sama nek gak percaya kena dibuktekno. Hitung ono. Lek ono kanca sampean turu, sama lungguh nang sandinge nang hitung ono ambaan. Karo nggawa jam. Engko sak jam kurang luwih yo sak ngene iku 180. sing paling enak iku Pak, ngitungi ambakane wong turu sing duwe lara mengi. Kan ana suarane kan ngik. Ngik. Enak, ngik tetek, ngik tetek. Kok kurang lebih 180. Coba. Berapa kali nafas kita yang tidak terisi ibadah? Betapa nanti kita di akhirat akan menyesal yang luar biasa. Mulane urip iki larang. Berapa kenikmatan yang kita terima dari Allah yang kita salah gunakan? Ayo doeling. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Besok di akhirat semua kenikmatan ditanyakan oleh Allah. Kon tak kei mripat kon gawe apa? Kon gawe nontok tulisane Quran apa kon gendengke wong adus? Ayo wis kon tak kei lisan kon gawe apa? Kon gawe maca selawat, zikir, maca Quran apa kon gawe nyelatu bojomu? Embo. Ayo bayangno getun Pak ya, bayangnya menyesal. Saiki ndek donya rumangsa ibadahe kurang akeh. Menin di akhirat kau betul panennya mau sidik podo karung ini loh gambarannya biar zaman saya cilik zaman dua pekarangan wombo sama necir wet poh ikirnya sampai yang nek sawet padahal pekarangan sama niku umpomo sama tanduri satu suwet ya kamot tapi sama nandur mek sawet bareng sampean tua, wit poh mau yang melu tua, wedi agrong, wae kawembel. Begitu didol ditebas no, sak tebasan ini sak juta. Musamana karek getune. Sak tebasan sak juta. Sak wit yang sak juta. Ya ampun sampean. Lapo biyen aku mek ijir sak wit. Atau biyen tak bebi. Mencara 100 wit, 100 ben sak juta kaya 100 juta. Yo ngono. Ngerti yang ini biyen tak bei ngono. Mene sampean nang swarga potonganmu yo. Ngono. Anto aku lah enak re koyo Anwar Zahid di dukuri kok. Ngono. Kan zaman swargane kelas ekonomi. Ini bacamu ya rambut jaji mulanya mumpung durung halo mumpung durung getol ayo di dunia itu dimanfaat no. Zaman kepengen istirahat ojo saiki, saiki ojo istirahat ayo ibadahnya maksimal kepengen istirahat santai mene di alam kubur nyantai lo itu alam kubur ini enak pak ini alam kubur ini podo karo itu alam dunia. Ini kau cok saman bantah koyok tahu, kau cok ngono. Aku yang dirokno dahu-dahu niku kok. Ya sepurane banyak aku dewe jani yang sungkan cerita ngono niku. Soalnya aku yang tahu merono. Tapi kan enten keterangan yang wajib kita imani di alam barzah di alam kubur itu sama. Podo karun di dunyo. Cuma luwe ombo. Saman yo iso dulin-dulin, soan begini. Poro wali sing wis sedo saged sampean soan. Saman dulen nek gone dulure kerabate keluargane sing wis padha matine iso kepengin dulen-dulen eh mbok menawa ibu-ibu kok penasaran karo Nabi Yusuf ya opo sih jane gantenge wonge kaya opo sih kok gempar nomen ya opo sih Nabi Yusuf kepengin ketemu Nabi Yusuf iso Bu lha tekan kok nggih soalnya saman ten alam kubur meneh. Niku dikancani karo malaikat, mboten ijen. Namine malaikat surur, malaikat rumah. Iku sing bagian ngladeni sampean. Saman butuh ndi diterno karo malaikat, butuh niliki apa kebon terong. Umpama diterno karo malaikat surur. Jok khawatir, malaikat surur, malaikat rumah wis pengalaman daerah kono. Kira-kira kesasar. Iyo, tambah direwangi. Kulo ya ombo, kepingin dolen nang gone family sampean sing wis mati, iso. Misale sampean kepingin dolen nang gone bebek sampean sing wis mati, iso. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Lho, awakmu nduk? Nggih, Bi. Kapan nduk matimu? Kan nembe kok, Bi, nembe kalih dinten. Nembe kali dinten. Lah matimu lapo, Nduk? Ngambung bokong, Be. Ngambung bokong kok mati to, Nduk? Nggih, bokonge prauto. Saged. Lek matine mboten gadah masalah. Ngoten. Nah, iki peluang masih ada. Mumpung sampean saya dikei kesempatan ben gak menyesal menindak akhirat. Saiki sono waktu, manfaatkan sebaik-baiknya. Sebelum Israel datang memanggil, sebelum ajal menjemput. Ayo, mumpung si ana kesempatan. Soalnya kaya iki ana sing kesempatane ora pati suwe iki. Bahaya. Nek kula insyaallah sik dangu. Yo, tapi kita harus siap. Kabeh wong urip mesti bakal. Ayo sampean jawab mati ngoten nggih. Kabeh wong urip mesti bakal. Bisa urip bisa mati. Sanggup urip kudu sanggup mati. Wani urip kudu wani mati. Siap urip kudu siap mati. Gelem urip kudu gelem mati. Gak gelem mati aja urip. Gak gelem urip nang mati yo. Mati ku jatah. Kabeh mesti ngalami. Sing sugih kate mati, sing larat yo kate mati, pejabat kate mati, rakyat yo kate mati, wanteng ayu kate mati, elek kate mati, lemu kate mati, kuru nggih kate mati, kula kate mati, jenengan sedaya sing rawuh ten mriki nggih kate mati. Kabeh antri. Mbuh sapa sing dhisik iku sing gak pati jelas. Mungkin kula kalian jenengan matine dhisik jenengan atau sebaliknya kula keri jenengan riyen foto baru. Cuma lek ditontok praupane kaya-kaya dhisik sampean. Foto baru we. Yang jelas kabeh ngalami antri. Saiki Bu sampean sing ayu-ayu seger-seger, sing lanang wis gagah-gagah ganteng-ganteng, meneh sampean mati gak roh. Aku yang ngono. Saiki saya ngoceh ndek kene, meneh aku urip 100 tahun kas ngono ya gak ro. Podho garuwe kok. Mangkane ora usah wedi mati. Tiwas wedi nek wis wayahe ya tetep mati. Ana wong urip kok wedi mati iki nguyohno. Barang wis karuan mesti tekone kok diwedeni. Mboten usah wedi wong wis mesti. Ya tunggale wong mangan kok wedi ngisin. Ini wis wani mangan ya kudu wani ngising. Jenenge wong mangan iki mesti ngisine ora ngarep ora. Iki lho wong urip. Lah saiki lho ana wong urip kok wedi kate mati gampang. Urip iki telaten ana ae wis. Bento e pura-pura garo. Jo khawatir engko lah mati-mati dhewe. Kula men sering matur. Wong iku lek wis wayahe mati. Mas yo gak diapa-apano yo. Mati ancen wis wayahe. Kate diapa-apano yo mati. Ante saiki malaikat Israel modele awur-awuran. Mateni wong yo gak aturan blas. Iya. Nah sampean iki mesti arep dipateni. Kok dipateni yo. Kok gak enak bahasane. Malaikat Israel saking ngawur model oleh mata dua. Kadang rombongan sak pesawat brus. Orang eh. Orang kabeh di semayani. Subhanallah. Ngene iki model mati niku gampang. Ya kabeh mati niku ya gampang. Lah gak ono to mati leren penataran lah gak ono. Daun. Kata turu gak diapa-apane ya kebajut. Mati kata, kulo nggak ada konco. Ini bukan kena apa-apa mati. Mungkin jenengan kenal, konco kulo niku yoro dokter kenal. Nama ini Haji Mas Said. Niku, yo, kano sing apa-apa no. Mati. Mari futsal kan dia ni. Mari futsal mule di omahku melelas. Mati deh. Ini sangat yang Angelina Sondag itu sangat. SMS terus. Kawan bujurnya kok kau enak sih macam. Lalu itu satu bukti bahwa kalau sudah saatnya memang la yastakhiru nasa'ata wa la yastaqdimu. Tapi sebaliknya, wong iku lek anjen durung wayahe mati. Mas yo gak di, mas yo diapa-apane yo gak mati wong durung wayahe. gitu. Ono arek enom frustasi, putus cinta, karepe bunuh diri, kate minum racun serangga, kate ngombe baikon bu, nang keliru seprit tok sing diombe. Nyung gak mati, nyung durung wayahe. Kula nate matur estu niku crito nyoto. Ono wong bosen urip, wis kebelet kepengin mati, wis gak betah urip, bosen kebelet kepengin mati. Apa? Ya soalnya mikir bojo gak kena diatur, mikir anak yang padha jladur, dulur-dulur uripe yang ngawur, mikir utang ya gak iso. Emang kok nyuwa cuwa peti kaya aku utangnya gitu. Sumpek deh nih, timbangannya sumpek sekarwan yang bongkok, karwan gak suwe-suwe, ngono. Pas lambune mati to. Wis wayahe anjene. Nek wayahe mati ya mati. Halo. Ono kok engko aku lek wis wayahe mari ngajine ya mari. Kok kon tambah aku ya emo. Halo. Diterusno mboten? Dene kate kendhat Mas, wis gak betah. Gila tampar tombowo budal nang Tegal. Mene uwet yang paling dukur ben lego, mau wetit ning dukur. Dadi tampar dicancang di pange uwet yang singset na gulune sep. Ancan wis kebelet. Dadi katen mencolot di lereng moco bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun kendhat krana ngilangaken hukume hadas cilik. Ancan wis kebelet. Lah mencolot di gejet na bongong. Gak mati wong keliru tamparnya kedawan. Ya plan srep. Kedawan tampar. Ya gegere ketata koyote wet. Suwayak-sayak. Katen munggah maneh wis kadung loro gegere kapok dene. Akhire mulai mlakune tingkluk tingkluk. Ketemu tonggoe. Lah apa Mas? Mlaku tingkluk tingkluk. Gagal kendhat. Pancen durung wayahe, mangkane gak penting matine kapan, gak penting wong kapan-kapan yo mati ae. Sing penting persiapane kula sampeyan. Halo. Man aqyasun nas ya Rasulullah? Siapa orang yang paling cerdas itu ya Rasulullah? Kanjeng Nabi dawuhe aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'adatan lima ba'da. Orang yang paling cerdas itu orang yang paling akeh eling mati tur mempersiapkan diri dengan cara-cara yang terbaik dalam menghadapi datangnya mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua wal fakhra ilal mizan nenggokno ing fakhr niku bangga-banggaan urusan dunia, menang-menangan urusan dunia, ilal mizani marang abot-abotan timbangan amal kebagusan ono ing akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kepingin pikantuk swarga, kebahagiaan dunia akhirat, nenggokno membelokkan bangga-bangganan urusan dunia, menang-menangan urusan dunia dibelokkan ke abot-abotan timbangan amal di akhirat. Ibu bapak, jamaah rahimahumullah, rata-rata menungso iku duwe watak kepengin menang ngungkuli wong liya. Moh kalah. Jangankan kok kalah, dikembari ae lho karepe moh. Wong iku dipadani lho karepe moh. Mbok gak direken aku. Arepe apa kowe kepengin unggul, kepengin menang. Ngantek moh dikembari. Ana ibu-ibu misalnya tuku klambi batik motifnya api, terus tonggoe ngerti tiru tuku motifnya persis. Ngono iki iso murang-mureh. Tiru-tiru senengane. Kaya gak iso milih corak liya. Milih corak liyane gak iso ta, tiru-tiru. Uangnya ngono. Halo. Kepingin menang omah, yo kepingin luwe apik ngungkuli tanggoe, aja sampe ana sing ngalahno, kena gawe ditenti tenan. Awakmu lek kepengin weruh omahku, ya pokoke prapatan niku mlebu ngalon. Ono gang mlebunge Tantiti, omah gedhe dhewe pager stainless, dhuwur ono parabolae, nang sandinge ono mobil Alphard. Hei, kau. Hei, kabeh kok makon sik kowe omahku iku. Kok omong ono omah cete anyar wis iku. Ngono ku bangga. Halo. Ngantek uang dikembarin mau jenengi lo jeneng dipadani ini karena gak gelem karena uang ngomong jenengi sopoh Hedi ini kocoknya ngomong mas Hedi bujuku ngelahirno aku katanya jenakno anakku lanang ngomong anakku tak jenakno bodoh karo jenengmu ya apa tak jenakno Hedi ngojo ayo kalau jeneng liane ae gua ya uang ini makanya wong sing paling tawaduk niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ku nek dikembari malah seneng. Malah pesen kok. Awakmu lek duwe anak lanang, jenengno Muhammad apa jenengno Ahmad ben padha karo aku ngono. Saumah nang gak ana jenenge Muhammad apa Ahmad, iku nggarai gak ana barokahe. Dadi sak keluarga iku kudu ana sing jenenge Muhammad apa Ahmad. Loh, wis kadung ya apa iki? Ya tambah ana. Wis kadung selamet iki. Ya tambahi Muhammad selamet ngono. Garai gak barokah. Lho kan Nabi dikembari malah seneng. Sallu kama raaitumuni usolli. Awakmu nek salat padha karo salatku. Awakmu nek poso ya tiru aku, ya apa aku nek poso. Kembarono aku iki. Kon nglakoni apa ae? Tiruan aku ngono. Halo. Dikembari malah seneng panjen akhlak. Tambah dhuwur derajate niku tambah dhuwur akhlake. Gusti Allah yang luar biasa akhlake. Allah niku pangkate paling dhuwur, derajatnya paling tinggi, ka ono tandingane. Ngoten niku ditimbali wadanane, julukane Allah ndak marah. Ya Jabbar, itu kan julukan. Ya Mutakabbir, ya Khabit, ya Basit, ya Dzal Badsy Syadid. Dipanggil julukannya, ndak marah kok Allah. Uang kok saya jadi mbah apa katanya nyebut nggo gak enak saya jadi mbah apa itu lo wadanane murang-muring saking sumbunge uang itu lo saya duwe pangkat mbah apa nanti celok wadanane mesti mangkel sumbung padahal titelnya itu ya lagi mbah apa sumbung. Ngapunten ya, ngapunten misalnya anak wong lowomu sampe telok wadanane ya mangkel. Heh, drum mesti mangkel. Mungkin ini liwat awas-awas ana drum glundung mesti mangkel. Wong ini diceluk wadanane mangkel, ana wong wireng ya. Yo ireng temen kok. Lah sak kampung yo sepakat lek wong iku ireng. Wis kate rapat wis. Sepakat kabeh anjen ireng sak untu-untune. Lah sampe celok wadanane si black mesti mangkel. Mangkel. Allah ndak itu. Allah dipanggil wadanane ndak marah. Bahkan Allah yang pangkatnya paling tinggi, titelnya paling dukur, derajatnya gak ada tandingane, langsung dipanggil nama tanpa titel, tanpa gelar, tanpa jabatan. Allah ndak marah, langsung dipanggil namanya. Allah ndak marah tuh Allah. Uang kok. Sing duwe pangkat. Mbah apa? Gak diceluk pangkate, gak dikatutno pangkate ngono iso murang-muring. Sumbu padahal ya sik dadi langsung dipanggil nama ini kadang-kadang mau noleh menungsoin saking sumbungnya padahal ya sik duwe titel apa kadang nyebut enak sumbu sorry terpaksa saya mencontohkan mohon maaf. Ini hanya fiktif dan rekayasa belaka. Apabila ada kesamaan nama dan tempat kejadian, kadang wong iku lho sik dadi RT ngono. Diceluk jenenge langsung ini mau noleh. Min. Bisa murang-muring. Min. Kon gak roh aku ki sapa? Pak RT. Wong nyeluk Pak anu gak iso ta. Niku to sik dadi RT. Kemeletan. Wong ngono. Ana wong wis mari haji, kok piye bote? ngono ku gak diceluk titel hajine ngono kadang orang muring, gak diceluk wak kaji, gak diceluk caji ngono kadang-kadang orang muring. Diundang kenduren tanggane, lek ngundang gawe amplop, di amplop iku langsung ditulis kepada yang terhormat langsung jeneng gak atik dikai titel H. Ngono semua orang muring, aku mari kaji gak dikai H. Gak atik mangkat tau. Enten apa betul? Kaji Muhyiddin. Ini kaji koplak ya. Apa artinya sih titel-titel hal untuk temannya uang ini ngono ngapun itu ya kadang ada guru mau kok jenenge Pardi mulang dari sekolahan ketemu muridnya disopo nang muridnya lainnya apa? Titel gurunya gak dikatutno langsung jeluk jenenge karo muridnya di Pardi mulang pak libur kok di Pardi masa bentino kok mulang di Pardi ngamuk iku sik dadi guru apa misalnya ono bapak bapak jenenge umpama kok Wijin wis duwe anak kate budal sekolah njaluk duit gawe sangu nah, titel bapake gati katutno anake lan njaluk langsung jenenge Cici njaluk duit Ji gawe sangu Cici ngamuk iso wae kok masih aku yang ngono sale aku kan wis dijeluk ya ngono kula ngomong lek nyeluk ono sing nyeluk ustaz ono sing nyeluk kiai mbok kiai temen mbok enggak mbok ustaz temen mbok paling yo akeh gae paling ya tapi kadung diceluk ngono ya karo wong-wong misalnya aku kate berangkat pengajian ketemu santriku disopo karo santriku langsung jeneng eh Anwar Zahid kate berangkat pengajian ta eh tak kapuki arek kok ngono doae wong ngono sombong. Nah, coba wong kapolsek langsung manggil nama gak usah celuk dan komandan ngusadui kowe. Padha wong saking sumbunge ngono ya. Woi, ada Allah ndak, Rasulullah ndak, tawadhu, andap asor, tata krama. Subhanallah. Woi. Wong emoh dikalahno. Sombong. Sale yo. Duwe sepeda motor terus diparkir. Mari ono-ono koncoe parkir sepeda motor nang sandinge nang podo terus diomongi mas sepedamu kok podo karo sepedaku mas iya podo tapi taune nanggonku taune nanggonku gonku gonmu taune tuwa enggak mas iki taune podo tonton ta SNK ne yo taune podo tapi mesine halus wek kau gonmu mesine kasar gonku halus gonku bekas dokter gonmu bekasnya tukang ojek sewonggong uang model eh, kalau sama lagi kepingin menang gak apa-apa, kabeh uang ya kepingin menang coro arek sekolah ya kepingin ranking coro lomba ya kepingin juara tapi aja saiki ndek donya lah menang-menang urusan donya lo gak apa uang ya gak suwe ae lo bilu ya kate mati ngen apa mboten sakira suwene menang ndek donya iku. Makanya ini kadang kula ini kulit tepat ketemu karo konco wih bojomu karo bojoku ayo bojoku bro aku alah santai sapiro ayo ini bojomu ayo saiki ayo untuk teo podo basinya ayo ini bojomu paling suwe 10 tahun saiki saya nong saya mindur-mindur nonton-nonton kok mene 10 tahun mene ini mengkerut apa-apa apa sih makanya kadang kula heran ono lomba ngene kok pengen menang. Malah saiki ono lomba Miss Universe. Sekate lapo, malah saiki ono lomba betis terindah. Lomba api-apian pupu. Susah mikir donya saiki. Sekate lapo terus menang. Kula sampean lek pengen menang-menangan, ayo meneh di akhirat. Abot-abotan timbangan amal soalnya ini bangga di dunia karena apa-apanya pak dibanding bangga di akhirat isin di dunia karena apa-apanya dibanding isin di akhirat contoh ya bangga di dunia misalnya kumpulan wali murid di sekolahnya anaknya sampean terus wayah kumpulan itu ada pengumuman untuk guru diharap kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini untuk naik ke pentas menerima penghargaan dan piala karena anaknya dapat prestasi. Bangga sampean. Nggih mboten? Seneng. Mau gak ning panggung ning guyu, untune diketokno. nganti gak iso mingkem. Mingkem dulu mbetarne. Saking senenge. Mari nampa piala mudun teko panggung mlakune tering-tering bawangga. Ngono ku sing gak apa-apane dibanding bangga ndek akhirat. Isin ndek donya gak apa-apane dibanding isin ndek akhirat. Kumpulan wali murid di sekolahan, terus ono pengumuman, dimohon kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini untuk ke kantor karena anaknya ada kasus. Isin pol menunggu sih karena apa-apa nih dibanding isin meneh di akhirat. Ibu bapak di akhirat meneh api ewang diumumno, ele ewang ya diumumno, nek tepak diumumno api bangga disaksini wong sak dunyo, mulai Nabi Adam sampai Adam Malik nanti Adam Jordan nanti Lek Kasdam kabeh melonyak seni disaksikan wong sak penduduk mahsyar sak akhirat nang disaksikan keapiane wah bawangga tapi lek tepak diumumno eleke ngisi diumumno apike seneng inilah orang baik Anwar Zahid umpama aku kate gawe contoh sapa. Wes, inilah selanjutnya Wong Kara. Wes, api buang ga. Tapi lah tempat cuma menolak. Wisin, makanya besok. Nih gue akhiran nih gue. Wakil Wong yang matur nang Gusti Allah. Ya Allah Gusti. Elek kula mboten usah diumumno Gusti, elek kula mboten usah dikandak-kandakno. Kula izin konangan bojo kula izin konangan tiyang sepuh kula izin konangan anak kula, izin kula konangan mantu kula, mboten usah dikandakno, elek kula mboten usah diumumno Gusti. Kula langsung lebet keten neraka mawon, langsung saja masukkan saya ke dalam neraka. Kula langkung seneng ngoten pun, kula terima langsung dilebet ning neraka. Mboten usah dikandak-kandakno wong izin kula. Elek kula diumumno konangan tangga, konangan kanca, ngono. Paling sama ini potongane meneh yo ngono. Wisin, mulane nggih. Wong menerima buku catatan amal kebaikan itu pakai tangan kanan. Bangga. Wah. Anwar Zahid maju. Siap. Terima buku catatan amalmu. Siap. Tangan kanan. Wong jalan kalah maju. Tangan kanan kok gini. Lek wong elek nrimo buku catatan amal nganggo tangan kiwa. Elek nemen nganggo geger. Nganggo geger piye? Nganggo geger iku maksude ya apa? Wong iku melungker, wisin. Gak wani nyawa. Carane ya apa? Tangane sing kiwa iki dicuplisno ning dodoe. Dipatuk karo malaikat saka mburi. Srok. Nrimo buku catatan amal lewat gegere. Tembus no dodo saking uwisin tadi melungker gak wani ndangak paling sampean meneh yang ngono mas langsung kulino apa wis gak baen-baen menes kadung ngawur cap topi miring campur cap kuntul dari spiritus sampe autan saya dioplos karo oli top gan. Ibu meneh kon. Halo. Halo. Iling-ilingan. Mumpung durung wisin meneh di akhirat. Ayo saiki to berlomba-lomba. Abot-abotan amal timbangan meneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak maksudku sing gak melu urun gak usah cerewet. Koyo melu nyumbang piro kon. Bareng ngrungokno ae ra. Yang ketiga warrahata ila shirath membelokkan rohah rohah itu kepingin cepat enak ila shirath menuju ke arah jembatan yang membentang di atas neraka menuju ke surga menungso niku rata-rata duwe watak kepingin cepat itu dalam bahasa lain kesusu rotol gedang durung wayahe kena dipangan ya dikarbit. Gak sabaran modele. Halo. Kabeh kula nate maringi contoh. Cobi misale ana wong ngemis ndek omahe sampean. Kate sampean kaya dhuwit 1000 tapi sampean wurungno. sepurane saiki gak sida tak kei 1000 meneh 5 dina meneh mrene tak kei 5000 kira-kira wong ngemis iku milih meneh 5 dina meneh 5000 apa saiki 1000 saiki sampean tau ngemis ya Bu kok persida jadi disemayani meneh 5 dina kas 5000 gak serantan gak sabar 1000 yo wis pokoke saiki wate modele kesusu ae kesusu dorong kok pintu nikah haha wate dicale gak sak bisa. Embo. Subhanallah, saiki mulane prihatin nggih, Bu nggih. Ngato-sato. Menungso niku nduwe watak kesusu model. Kula takon sih, kesusu niku apik napa elek? Kesusu niku sae napa awon? Ya embo. Kesusu ku sik bahan mentah asline. Iso apik, iso elek. Ya panjang kan sing apik dawuh, al-ajlatu minasyaiton. Kesusu itu teko penggawene setan. Roto-roto kesusu sing dialami menungso iku dorongane setan. Mulane akeh wong blai, akeh wong ciloko ya gara-gara kesusu. Banyak terjadi kecelakaan ya gara-gara kesusu. Ayo kecelakaan lalu lintas rata-rata ya mergo wong gak sabar. Nggih napa mboten? Mergo kesusu. Tapi kan Kanjeng Nabi dawuh ana kesusu sing apik. Halo. Ana limang perkara sing wajib kesusu. Ora trimo kudu, wajib kesusu. Nomor 1, tobat. Wajib kesusu. Saman begitu nglakoni dosa, begitu sadar maksiat, wajib kesusu tobat. Nang segera tobat. Ngono, aja kok alah tenang-tenang ae, Bro, mumpung sik enom, Bro, ditutup-tutupne. Tuwa-tuwa no meneh lek wis tuwa ae tobat. Saya ingin ngomong saya nom, kapan meneh? Ojo, kadang-kadang dablek-dablek karek nom-nom ini. Santai men, saya nom men. Lapa kesusu tobat, Gusti Allah gak kesusu, Gusti Allah maha penyabar. Dalilnya, inna buha masyobirin. Saya ingin ngomong saya nom, tutup-tutup no, leo, so kadang ngono. Iya, nih sampean kate tobat ngenteni tuwo. Iya, nih umurnya sampe tuwo. Lene umurnya sampean gak sampe tuwo. Sopo sing maning jamin nek umure sampe tuwa? Halo. Mulane tobat iku wajib kesusu. Aja kadek ditunda-tunda. Mula sampean garuh kapan matine soale. Kupas isek keadaan sering maksiat, nyawa dicabut karo malaikat Israel. Oe. Nyonyor kon. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor loro, nyaur utang. Iku wajib kesusu. Pengumuman sing duwe utang. Nyaur utang iku wajib kesusu. Halo. Sampeyan lek rumangsa duwe utang, usahakan lek nyaur sebelum jatuh tempo. Wajib kesusu. Rungono, rungono. Soale wong kene kan utange akeh informasine. Sampeyan duwe utang ya umpama. Nang sampeyan kowe susu kepengin iso nyaur, insyaallah gak suwe sampeyan dadi wong sugih. Jadi rezekine sampean niku digampangno karo Gusti Allah. Soalnya sampean kesusu kepengin nyaur, rezekine sampean digampangno Gusti Allah. Nyambut gawe iso enak, lancar model. Tapi sebaliknya, sampean duwe utang nang mau wales nyaure, semayane sok-sok ae. Wonge kaya ya gak kesusu ae. Kaya wonge duwite sak akeh ya gak nagih. Rezekine sampean ya disemayani karo Gusti Allah. Jadi malaikat Israel katanya ngeterno rezeki yang sampean di cancel karo Gusti Allah. Israel katanya kon konang di dalam cara se cancel. Wong itu utang males nyaur, ngono. Jadi sampai tua yang gak ngerasa no duit gede. Sampai tua gak tau roh rasanya duit akeh. Soalnya nopo lek duwe utang males nyaur. Halo. Kadang lak wonten lho wong iku nek utang semangat tapi nyaure mau wales. Mriki enten apa mboten? Wonge manggone nang RT piro? Iya tutupno kelakuan ngono ku tutupno. Insyaallah puret kon. Utange gampang nyaure males ngono. Temen. Makane eling-elingan. Pemane sampean duwe utang no. Berusaha sebelum jatuh tempo aku kudu nyaur. Insyaallah rezekine sampean digawe lancar karo Gusti Allah. Apa mana sama ini sombong bebas no? Pesing nomor telu wajib kesusu, yaitu nyuguhi tamu. Kamu lek duwe tamu dikongkon kesusu hormat nang tamu. Nek wong Jawa biyen lungguh, gupuh, suguh. Begitu tamu teko sampai depan pintu tek langsung kekno teh. Ngono, sampean gugupo, maca gugup. Pemane saking gugupe nanti gelasnya pecah. Piar, tambah gede ganjarane. Malah gede ganjarane. Makane sampean lek duwe tamu gelasnya banting ngono ya Bu ya. Semakin akeh gelasin pecah semakin akeh ganjaranmu. Hormat tamu. Nanti begitu tamu pulang antar sampai depan pintu. Antar sampai halaman rumahmu. Maka halaman rumahmu yang kau injak untuk mengantarkan kepulangan tamu itu akan diangkat oleh Allah menjadi bagian dari halaman surga. Apa maneh nek perlu sampean terno tekan omahe bisa. Malah gede ganjarannya. Nomor 4, nikahno anak perawan sing wis ketemu jodone tur wis wayahe. Iku ya kudu kesusu. Begitu ketemu jodoh wis apik, ilmune wis cukup, akhlake ketoto, nang dinikahno. Aja sok nolak lamarane wong lanang. Abur anakmu. Biasae suweneng nolak. Biasanya sampai tua orang ketemu jodoh. Bau. Iya. Milih timun keliru oleh sing bungke. Wakeh ngono iki. Wakeh ngono. Kadang yang itu lho kemenyek-kemenyek. Anak dilamar takokno kendaraane apa? Sampai gaene ndi? Omahe ya apa? Biasa ae. Sing ngono kan lambe-lambe kudungan to sing akeh. Yo anehnya yang ono temen no. Wong lanange ro apa? Wis baru dadi yo Pak yo. Arek padha senenge ketoke arek apik yo wis nek wong lanang ngono. Wong wedok yo sok nekuk jeriji. Arek kudu lure pira. Jembo. Apa kamu mau lihat mantu yang wapi yang lagi pamer-pamer no? Eh ya alhamdulillah yuk, mantu itu ya dunung, yang orang tua ya dunung, yang buat gaya ini ku masya Allah, gajiannya ku sahulani 5 juta. Nah ini gelang ini ditukar sama mantu ku yuk. Gajian kan kesini, ini kan pamer. Ya mbok. Modele iki lho ngono. Kok ngono ya Pak ya? Nang pasar buah iki lho, nawar buah iku nek kate gelange akeh ya ngono. Sak kilo pira grup ya? Sak kilo pira grup ya? Karo nek bakul buahe murang mure. Pameri emas, sangkite dene tok sing dhewe emas. Bakul buah to untune teko emas. Nomor papat, nomor lima papat kan. Sing waktunya wis entek men. Sing wajib kesusu nomor lima, ngeramut jenazah. Ngeramut jenazah mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai mengubur. Niku wajib kesusu, mboten oleh ditunda-tunda. Tak oleh. Halo. Tidak boleh, kadang-kadang kan ono jenazah diinepno dhisik ngenteni anake mulai teko Jakarta. Nah, anake mulai teko Jakarta tong becak. Anggite nek anake teko terus jenazah kuwi mayite terus seneng. Enggak. Yang paling diingini oleh jenazah itu adalah bersegera menuju ke alam barzah, baik jenazah apik maupun jenazah elek. Podo kesusune kepengin cepet-cepet ning alam kubur. Ngono, lek jenazah iku matine apik, wong apik. Asri'u bi. Cepet aku nang budalno, aku wis kepengin manggon ning omahku swarga, swarga barzah. Wis gak betah aku ndek kene, cepet nang diberangkatno. Ngono. Nek jenazah elek yo ngono mbok wong, aku kate diapakno sih iki. Kate diragi ta aku iki. Nang cepet diberangkatno aku iki. Nang cepet kate kon apakno aku ngono. Ah, mbok nek kon tak ngisi barang. Titeni to, aku sepurane ora iso critakno akeh-akeh. Meni ae sampean nek wis mati titeni yang ngono. Mau yo dilungkas ya potongan, nggih. Ya ini. Oke, sampean lek kesusu, opo-opo kepengin cepet gak apa-apa, tapi aja ndek donya. Meni, nek wayahe nguwot di atas jembatan yang membentang di atas neraka menuju ke surga. Iku ayo cepet-cepetan. Halo. Bijing ten akhirat niku ono acara nguwot. Ya kabeh menungso nguwot ya ruwet jo, rame ngono. Ruwet jo, kabeh nguwot. Gak nguwot pengen disebeti malaikat ya. Oh iku perda akhirat. Ora kena dibantah. Jeplaki karo malaikat. Eh wong kala, ayo nguwot, nguwot. Eh cepet. Yo yo malaikat. Nah, yo cepet, sebeti kon. Yo yo ngono. Nguwot kabeh. Lah wayang nguwot-nguwote iki gawat. Salah wote wis obah-obah di bawahnya mbulat-bulat geni neraka. Iki sampean kudu cepet-cepetan. Lek iso kalbar fil khatib secepat kilat yang menyambar. Ceret tekan swarga. Ngono sing cepet. Aja kok santai-santai, enak anget, anget, anget apane ndeluduk kon. Anget anget opo geni neraka kok anget. Ya mbomot. Halo. Lha iki sampean kudu sing cepet. Wes. Halo. Nah, sampean kepengin nguwot bijing cepet tekan swarga napa mboten? Kepengin apa mboten? Nah, lek kepengin ngene rungokno. Cepet iku yo ana carane. Rungokno ya. Sepur kereta api ngono sing jurusan Surabaya Jakarta. Sing cepet kuwi yo 1 juta. Cepet to. Lha sing sing geremet ngono kuwi yo satu sewu wis oleh. Satu sewu wis oleh. Geremet to. Ada sing cepet, yo 1 juta. Yo kudu bondo pengen cepet to. Halo. Iki ana sepeda motor. Sijine ana sepeda motor maneh. Lih, sing iki murah. Lah sing sijine kok larang. Oh, cepet sing iki mulane larang. Sing larang iki cepet, tok kan gase ditarik pol. Weng, banter mulane larang. Lah sijine iki gak cepet, tok kan gase ditarik ke banter, mlakune malah mundur. Woi, sama lek kepengen cepat melintasi sirat yang membentang di atas neraka itu, ayo perbanyak melakukan amal kebaikan. Mergo ngeten, wong nek nglakoni amal apik, niku karo Gusti Allah didadekno malaikat rahmat narik wonge menuju ke surga. Tapi nek nglakoni amal elek, karo Allah didadekno malaikat azab narik wong iku menuju ke neraka. Paham? Jadi nek akeh amal baguse, banyak amal kebaikannya, banyak pula malaikat rahmat yang tercipta narik nggone swarga. Tapi nek akeh amal elek, banyak malaikat azab yang tercipta dari amal elek iku narik nggone neraka. Halo. Jadi wong sing amal apike akeh, amal eleke mok titik, yo ditarik malaikat banter langsung tekan swarga. Yes. Kayak sepeda motor komeng ngono kan. Nanti jembatannya ambruk, celononnya bedah kabeh. Halo. Sebaliknya uang dengan amal lele semua ke amal lele api emot ini kecong umat nungguin rokok. Yes. Lha nek kula sampean ngene iki modele rada merawasno. Soale api doyan elek ya doyan. Jadi malaikat rahmat yang narik nang swarga, malaikat azab yang narik nang neraka. Ini potongannya wong karang paling gede batek-batekan karo malaikat. Ndang soalnya apik doyan elek ya doyan. Potongan sampean ditarik-tarikan meneh. Iya nek sing ditarik tangan karo sikil gak masalah. yo kekot-kekot. Enggak kekot-kekot ya apa, malaikat rahmat narik, malaikat azab narik. Ya kekot-kekot. Mulane ayo diusaha amal apike luwe akeh timbang amal elek. Soale wong apik iku gak kok wong sing gak tau elek. Wong apik iku wong sing apike luwe akeh tinimbang eleke. Al khairu man kana khairuhu aktsara min syarrihi.